Syarat yang kedua atau batasan kedua disebut musta'mal adalah penggunaannya di fardu toharoh. Penggunaannya di fardu toharoh. Kemudian kalau di sunnahnya enggak jadi musta'mal. Kemudian yang ketiga, bahwasanya air musta'mal itu harus qalil. Qalil, jadi mak dalam mazhab ada mak qalil, ada mak kafir. Dhabit mak qalil dalam mazhab itu dua, kurang dari dua qullah. Dan dhabit mak disebut mak kafir itu dua qullah atau 204 kilogram. Itu dhabitnya. Ya. Disebut mak kafir dan mak qalil, ya. Itu dua qullah. Jadi kalau misalnya air musta'mal misalnya tadinya ada 100 kg terkumpul di depan masjid di tempat wudu. Itu air musta'mal semua, thayyib. Kemudian ditambah lagi maaf DKM. Tambah sekitar 200 kg ditimbun lagi air. Maka menjadi 300 kg, menjadi lebih dari kedua qullah. Maka air tersebut tidak menjadi musta'mal. Boleh dipakai suci-suci. Bisa paham begini? Misalnya air di musola ini ada ceceran bawahnya itu, ya kan? Itu misalnya 100 kg. Musta'mal semua bekas wudu, ya kan? Tapi kemudian bawa lagi dari masjid hijau misalnya, masjid hijau Pak. Dari masjid hijau misalnya ada air musta'mal 150 kg dibawa pakai truk gitu ke sini. Sama-sama air musta'mal. Sama-sama air musta'mal, enggak ini kan secara apa ya, kayak ilmuannya gitu. Kalau misal kita pakai ini, sama-sama air musta'mal, kemudian dicampur adukkan dengan air musta'mal musola ini, maka menjadi berapa? 250 kg. Maka ini sudah masuk mak kafir. Maka sehingga keseluruhan air yang tadi musta'mal semua yang digabung menjadi tidak musta'mal lagi. Paham enggak? Statusnya bukan musta'mal lagi. Menangkan air banyak yang tahur, insya Allah, bukan musta'mal. Itu teorinya kayak gitu. Secara teori kayak gitu. Air musta'mal ditambah air musta'mal lainnya dikumpulin, misalnya Jakarta semua air musta'mal ditambah, digabungkan sehingga di atas dua kulah jadinya, maka dia tidak lagi dinamakan air musta'mal. Gitu ya. Kenapa? Karena udah menyelebihi, udah termasuk kafir dua di atas dua kulah. Oke. Okay. Tadi jadi itu syarat-syaratnya atau batasan-batasannya. Kembali kita baca, kita mulai lagi untuk ma tahur. Wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat, dan air-air yang berubah, mutaghayyir, air yang berubah, bima, dengan sebab. Bi di sini juga sababiyah, berubah bi sababiyah, dengan sebab. Karena ma khalatahu, apa yang mencampurinya, minat tahirat, dari tahirat, dari benda-benda yang suci. Kalau yang mencampurinya berubah dari benda-benda yang najis, maka menjadi najis. Ya. Sekarang perlu juga ada beberapa istilah yang perlu anda kasih tahu sebelum kita masuk ke ini. Ada istilah namanya mukhalatah dan mumazajah. Ya. Ada istilah namanya mukhalatah dan mumazajah. Itu pertama. Kemudian ada istilah namanya mujawarah. Itu yang kedua. Itu beda ya. Ada mukhalatah atau mumazajah. Ya, kita bilang mukhalatah di sini atau mumazajah. Berarti satu aliran lah. Yang kedua ada yang namanya mujawarah. Ya. Mujawarah. Ada yang mujawarah. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya mulaqat. Sebenarnya mulaqat itu enggak usah, enggak apa-apa. Kita cukup itu aja tadi. Mumazajah atau mukhalatah. Dan yang kedua, mujawarah. Ini mengetahui istilah-istilah ini itu penting untuk mempelajari kitab Kifayatul Akhyar dan kitab-kitab mazhab yang menengah ya. Kalau antum pelajari mata Nabi Suja mungkin enggak terlalu penting istilah ini. Tapi kalau untuk kitab-kitab menengah, apalagi kitab-kitab mutawal ya, seperti kitab Al-Umm, itu harus wajib tahu istilah ini. Ini istilah dalam fikih, terutama fikih thaharah. Jadi mukhalathah dan mumazzajah itu artinya semacam melebur gitu loh. Melebur. Ini penting ya. Melebur dalam artian dia berarti udah masuk ke dalam unsur yang dia campuri. Kalau misalnya teh ya, teh misalnya teh yang dicelup ya, teh celup ya. Ketika antum melihat pengaruh teh itu masuk ke dalam air, itu namanya mukhalathah atau mumazzajah kan? Iya bukan? Atau bukan? Hah? Iya. Mukhalathah atau mumazzajah. Baik. Sekarang kalau mujawarah itu dia enggak melebur dia. Dia merasuk namun dan merasuknya berpengaruh tapi tidak dalam artian melebur. Maksudnya tidak menjadi masuk ke unsur yang dileburkan itu, yang dilebur padanya. Contoh misalnya duhun. Duhun itu oil, minyak. Sup minyak ketika misalnya antum minyak, dalam satu gentong air tohur biasa, antum ada 1 liter lah minyak masuknya. Minyak itu kan mengendap di atas kan ya. Dan minyak itu dengan air itu kan enggak bersatu dia. Tapi berpengaruh enggak baunya misalnya? Jadi gentong ini kan baunya apa? Bensin atau apa gitu. Berpengaruh. Ya, ada taghayyur di sini. Taghayyur dari segi bau. Baunya bau minyak nih. Tetapi apakah minyak ini bermumazzajah atau mukhalathah dengan ini? Melebur enggak? Nah, itu yang disebut mujawarah. Jadi hanya mempengaruhi salah satu unsur. Sahih, mempengaruhi salah satu unsur, bau. Bau atau rasa. Tidak ya, kalau rasa pun berarti antum merasakan minyaknya, bukan ya, airnya. Ya. Karena minyak dengan air tidak bersatu, ya. Ya. Berarti ini yang disebut mukhalathah. Baik. Ya, itu pahami dulu. Ya, mukhalathah. Afwan, tadi yang bilang mujawarah. Mujawarah, afwan, salah. Mujawarah, afwan, salah. Salah. Mujawarah. Baik. Hadza min tatimmatil qismi tsalits. Ini min termasuk atau merupakan tatimmah. Tatimmah kelengkapan al-qism ats-tsalits. Qism ats-tsalits. Wa taqdirul kalami qism ats-tsalits apa qism ats-tsalits? Air tahir, ghair mutahhir ya. Qism ats-tsalits ini maksud apa? Ayo jangan sampai lalai ini. Kita air punya 4 macam. Tahir mutahhir ghair makruh, tahir mutahhir makruh dan tahir ghair mutahhir. Ya, tahir mutahhir makruh, tahir mutahhir ghair makruh, tahir mutahhir makruh. Sekarang tahir ghair mutahhir yang terbagi menjadi 2. Pertama mustamal, yang kedua al-mutaghayyir bima khalathahu min at-tahirat. Nah, ini katakan kesempurnaan bagian yang ketiga itu tahir ghair mutahhir. Tadi kan udah musta'mal kemarin, sekarang yang kedua mutaghayyir bima khalathahu min at-tahirat. Wa taqdirul kalam. Taqdir apa taqdir waktu ini? Qaid masalah itu masih ingat. Apa ya? Prediksi kalam gitu kan. Apa ya? Takdirnya, ketentuan kalamnya. Wal ma'ul mutaghayyiru bi syai'in min at-tahirati tahirun fi nafsihi ghayru mutahhirin li ghairihi. Gitu ya. Enggak ada li ghairi sini, tambahin aja. Takdir kalamnya supaya lurus gitu. Supaya bisa dipahami adalah al ma' ya. Al mutaghayyiru bi syai'in min at-tahirat. Itu khabar. Afwan, itu mubtada. Al-ma'ul mutaghayyiru bi syai'in min at-tahirat itu fi mahalli raf'in mubtada. Air yang mutaghayyir bercampur afwan berubah bi di sini apa bi? Sebab, dengan sebab syai'in sesuatu mutlaq apapun itu.

kemudian enggak sengaja kecelup teh celup sedikit. Ada perubahan enggak? Ada sedikit perubahan. Tapi enggak signifikan, enggak berubah. Terus kan kita angkat langsung karena enggak mau bikin teh, mau buat mandi misalnya. Air kan tadi gimana ceritanya? Air misalnya gede gini satu ember lah, panas gimana? Terus kecelup sedikit. Kecelup sedikit dengan teh celup itu. Ada perubahan dikit. Kan kalau misal gini kan ada ser gitu kan. Perubahan dikit. Ada pertanyaan di sini. Apa hukum mandi junub dengan air musakhon ini? Musakhon itu yang dipanaskan. Apa hukum? Boleh. Kalau dipanaskan dengan api. Ya, apalagi emang dengan apa? Panasnya dengan apa? Dengan matahari pun ada batasannya. Yaitu negerinya negeri panas banget, terus habis itu di bagian adanya wadahi tembaga gitu kan, dan untuk badan. Tapi kalau ini tapi dipanasin. Dan bakar apa bahan bakarnya itu dengan kotoran najis. Boleh enggak kita pakai? Boleh. Boleh. Gimana kalau panas masih mendidih? Enggak boleh. Nah, itu mah ini enggak boleh. Kan? Iya, masih dipanasin gitu kan. Boleh nggak langsung mau mendidih gitu sampai apa namanya tutupnya aja udah gerah banget gitu kan, nggak mau? Hah? Ada gitu orang kayak gitu. Sekali gini langsung hancur kulit. Kalau itu beda hukum, nggak boleh. Baik. Kedua, kita masukkan air tadi. Apa kita masukkan teh celup sedikit? Berubah sedikit. Tapi perubahan tersebut kan kita lepas lagi. Tidak membuat kita terjaga untuk menyebutnya sebagai air gitu, air. Ketika ada anak kita datang, itu apa pak? Ini air, ya kan? Malah nggak mungkin dia bilang baru dikit dong. Air apa nih? Ya air teh. Mana air teh pak? Wah bapak gimana? Gak bisa, jangan sampai nanti anak kita memberikan hujah alaina gitu kan. Bapak kan ngajar kifayatul akhir, lu belajar kifayatul akhir waktu itu kan ada di sini gobitnya, kok nggak tahu? Berarti ini masih tohur. Air yang seperti ini. Karena apa? Karena perubahan ini ada nggak perubahannya? Yang tadi kasusnya teh celup sedikit itu ada perubahannya. Tapi perubahan taghyur ini la yamna isma itlaq ismil ma, nggak mencegah kemutlakan air, gitu kan? Jadi masih mutlak, insyaallah. Makanya di sini katakan falau taghyuran yasiran fal asahhu annahu tahurun libaqa'il lisan. Falau, maka seandainya taghayyara, ayat tersebut berubah, taghayyuran yasiran, perubahan yang sitik sedikit. Taghayyuran yasiran ini berarti enggak signifikan dia. Fal ashahu, al ashah ini sufisnya al ashah. Anda pernah ngasih tahu al ashah? Al ashah di sini, sufisnya al ashah artinya adalah yang lebih benar, lebih sahih. Dan nanti kan ada wa hadza huwa sahih. Begini, al-ashah dan as-sahih dan ada as-shawab. Itu istilah-istilah dalam mazhab dan dalam kitab-kitab fiqih terutama mazhab Syafi'i ada penyebutan al-ashah. Al-ashah artinya yang lebih benar, yang lebih sahih. Dan ada as-sahih itu berarti dia mentarjih dan mengatakan qaul yang berseberangan dengannya sebagai qaul yang dhaif. Kalau misalnya as-shawab itu lebih paten daripada as-sahih. Tapi pernah ulangi, as-shah itu jadi pernyataan as-shah, sahih dan shawab itu semuanya ketika ada khilafiyah dalam mazhab. Ini kita bicara konteks mazhab Syafi'i aja ya, bukan mazhab semuanya. Kalau misalnya as-shah itu lebih haus daripada sahih. Lebih-lebih shawab. Shawab itu yang paling tinggi derajatnya. Shawab itu tarjih yang paling tinggi dan seolah menafikan tarjih yang seolah menafikan pendapat yang berseberangan dengannya. Kalau as-shah itu biasanya ketika ada khilafiyah di antara ashabul wujuh, yaitu di antara ashab Syafi'iyah, yaitu di antara sesepuh-sesepuh mazhab Syafi'i, yaitu murid-muridnya mazhab Syafi'i. Ya. Tapi as-shah ini lebih halus. Kenapa? Karena ketika disebut as-shah, dia tidak menyalahkan pendapat lainnya. Maksudnya tidak menganggap pendapat lainnya dhaif, tidak. Berarti sini kalau misalkan falau taghayyara taghayyuran yasiran fal ashahu annahu tahur. Kalau misalnya taghayyur di sini taghayyur yang enggak signifikan, maka yang lebih sahih. Ini menunjukkan berarti ada beda pendapat. Dan perbedaan pendapat tersebut perbedaan yang mu'tabar dalam mazhab. Kalau kita bilang yang mu'tabar dalam mazhab, berarti khilafiyah ini kuat. Memang ada, semua ada khilafiyah ini tentang kalau misalnya antum temukan as-sah atau al-sahih atau al-sawab, itu semuanya khilafiyah. Tetapi khilafiyah kalau misalnya disebut al-sah, itu berarti dia khilafiyah yang mu'tabar dalam mazhab dan kuat. Ya, kadang kan khilafiyah itu memang ada namun enggak kuat dia. Yaitu kelihatan terkesan qaul yang ini dhaif. Tapi kalau ini kuat. Ada kekuatan itu di antara kubu ini dan kubu ini, dua-duanya kuat dalil dan hujahnya. Nah, di sini al-ashah memakai al-ashah karena Imam Al-Hisni di sini merojihkan pendapat bahwasanya ayat tersebut masih tahur. Berarti dalam mazhab ada yang mengatakan ayat tersebut sudah hilang tahuriyahnya. Dan pendapat tersebut tidak disalahkan oleh Imam Al-Hisni. Tetapi beliau lebih memilih itu. Itu lebih halus dibandingkan kalau misalnya kita bilang ashih. Lebih memilih. Ya. Makanya kalau misalnya kita tahu ada pendapat orang lain yang juga kuat gitu loh. Tapi kita enggak kurang serak dengan pendapat itu, namun dia kuat pendapatnya, kita enggak bisa mengatakan ana ashih anta dhaif. Enggak bisa. Karena dia kuat pendapatnya. Beda kalau misalnya bilang ana lebih memilih. Nah, lebih memilih berarti kan seolah ini juga bagus. Nah, itu juga termasuk al-ashah. Okay? Berarti ini pendapatnya kuat-kuat yang termasuk. Kemudian ada as-sahih. As-sahih ini derajat di atas ini. Tarjih juga. Kalau al-ashah itu semacam tarjih, namun tidak mendhaifkan qaul yang berseberangan. Kalau as-sahih itu tarjih jelas dan mendhaifkan qaul yang berseberangan. Nah, kalau misalnya dibilang sawab, nah, dikira wasawabu, dan yang benar adalah sawab ini lebih tinggi daripada sahih. Sehingga kalau disebut sawab, maka lawannya, yaitu perkataan yang berlawanan dengan as-sawab itu, itu benar-benar dhaif jiddan. Gitu. Gitu ya? Bisa beda, paham ini ya? Tingkat. Kira sama sama yang sahih. Rajih di sini tetap ada khilafiyah di dalamnya. Rajih di sini ada khilafiyah di dalamnya, tetapi rajih ini seperti pilihan dia. Rajih ini seperti pilihan. Antara ashah dengan sahih. Nah, dia enggak disebut ashah juga. Rajih di sini dia, rajih di sini dia juga enggak mengisyarkan seolah-olah perkataan lawannya itu dhaif, enggak. Roji ini juga ada unsur ashah, itu lebih memilih, tapi juga enggak mengatakan lawannya itu dhaif. Gitu loh. Roji. Gitu kalau misalnya kita bilang. Dan yang roji adalah gitu. Antum kalau bicara dengar asatidzah ngomong, yang roji dari pendapat ini adalah itu enggak serta-merta menghakimi yang lain sebagai dhaif. Walaupun marjuh. Marjuh itu walaupun marjuh itu ada unsur dhaif, tapi dia tidak dihukumi bahwasanya itu adalah dhaif enggak. Misalnya rajih, yang rajih bagi saya berarti ini seolah pilihan. Pilihan. Ya, rajih itu pilihan dengan adanya dasar. Dan lawannya memang marjuh. Dan marjuh itu ada unsur dhaifnya, cuma enggak menghakimi. Jadi seolah-olah dan ini rajih, udah ana enggak mau lagi menghakimi atau ngurus perkataan yang lainnya. Ini rajih bagi saya. Mukhtar gitu. Rajih itu kuat. Tapi dia tadi sahih ashah, kemudian rajih, kemudian sahih, kemudian shawab. Ya. Kalau antum udah bisa mengatakan sahih, itu sama dengan mengatakan lawan antum dhaif, ya gitu. Tapi kalau antum mengatakan rajih, itu lebih lebih tinggi daripada ashah, cuma antum enggak sampai mengatakan yang lain itu dhaif. Itu bedanya. Jadi ashah, rajih dan sahih. Oleh sahih antum sudah menghakimi ini. Kemudian shawab paling tinggi. Kalau misalnya antum bilang shawab berarti lawannya itu udah dhaif jidan, lu enggak usah ngapain pakai itu gitu. Ini yang shawab. Oke. Tapi itu beda-bedanya. Falau taghayyara taghayyuran yasiran fal ashahu annahu tahur. Maka kalau misalnya berubah dengan perubahan yang sedikit, maka yang lebih sahih awasanya itu masih tetap tahur. Kenapa? Li baqa'il lisan. Lam di sini lam muta'lil. Lam muta'lil yaitu menunjukkan illat. Illat lagi kita ngomongin. Illatnya apa? Kenapa kok antum mengatakan air yang berubahnya sedikit antum katakan tahur? Illatnya apa? Karena apa ilatnya? Baqa'il ism, tetapnya isim. Maksudnya tetapnya apa? Tetapnya penyebutan dia sebagai air. Ya, karena kita enggak mungkin mengatakan air yang kecampur teh 10% aja disebut sebagai air teh, enggak. Tapi berarti isimnya ya baqa', isim ma mutlak tetap, ya. Baik, Pak. Ada kami dengan surat itu, Pak. Ngantuk Ustaz, yang lainnya dia agak ngantuk. Agak ngantuk, makanya bangun. Waqauluhu, dan kalau ini jadi bangun. Waqauluhu bima khalaqahu ihtirazun amma idha taghayyaru bima idha taghayyaru bima yujawiruhu walau kana taghayyuran kathiran fa'innahu baqin ala tuhuriyatihi kama idza taghayyara biduhnin aw syam'in wa hadza huwa sahih li baqa'i ismil ma'i wala budda ay yakuna al waqi'u fil ma'i mimma yustaqna anhu kazza'farani wal jissi wa nahwihima. Amma idza kana taghayyaru bima la yustagnal ma'u anhu qatin wa tuhlub wa tuhlubi wa nurati wa zir nih wa nahwihim wa nahwiha fi muqiril ma'i fi maqaril ma'i wa mumarrihi wa mamarrihi wa mamarrihi wal mutaghayyiru bitulil mukthi fa innahu tuhurun fa innahu tahur fa innahu tahur lil usri wa baqa'i ismil ma'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu dan perkataannya Abi Syuja' rahimahullah bima khadathu, berarti ini penyebabnya apa? Mukhalatah. Penyebabnya mukhalatah. Beda tadi mukhalatah atau mubazajah, ya, yaitu bercampur dengan adanya peleburan. Ihtirazan, ihtirazun, perkataan Abu Suja' bima khalatahu atau bisa bil mukhalatah itu sebagai ihtiraz. Ihtiraz itu artinya apa? Penjagaan. Penjagaan. Amma idza taghayyara bima yujawiru. Penjagaan terhadap dari apa? Jika taghayyara, jika air itu berubah, bima yujawiruhu, dengan apa yang menjadi jiwarnya, jiron. Mujawar artinya apa, ya? Dia bisa bercampur, cuman tidak melebur. Kita coba mujawar. Dari kata jar, bertetanggaan gitu kan. Hah? Mujawar. Ya, berdekatan. Jadi dia memang merasuk ke dalamnya, cuma tetap aja unsurnya tidak bisa melebur, berpisah. Jadi bedakan tadi antara mukhalatah atau mumazzajah dengan mujawarah. Nah, amma idza taghayyara bima yujawiruhu, kalau misalnya bercampurnya itu secara mujawarah, walau kana taghayyuran katsiran, meskipun taghayyurnya perubahannya itu banyak, fa innahu baqin ala tahuriyatihi, sesungguhnya ayat tersebut baqin, tetap atas suci dan menyucikannya. Ini tahuriyah, tahuriyah. Kama idza taghayyara biduhnin aw syam'in. Sebagaimana idza, jika taghayyara, jika air tersebut berubah bi, dengan sebab duhn, oil, minyak, aw syam' lilin, ya kan? Supaya misalnya antum lilin yang tetes-tetes itu masuk ke air, dia enggak bakal menjadi leburan air, enggak melebur dia. Iya enggak? Ah. Karena lilin ada minyak-minyaknya juga ya, dia. Terus habis mujawir kan? Mujawar gitu. Terus kayak bisa waktu kita kecil dulu, kok abang-abang yang jualan petruk goreng itu apa namanya? Hah? Yang ting-ting-ting-ting gitu kan. Biasanya kan jualan kayak apa ya? Yang bisa dibuat-buat bentuk-bentuk gini, terus buat apa gitu, karet gitu. Apa? Lilin ya? Hah? Malam namanya? Hah? Iya, kalau lilin jadi bau kayak bau gitu, bau apa? Bau bensin semacamnya gitu kan? Minyak. Oh, waktu itu anda masih bayi ya? Apa justru dulu lebih jadul lagi kali ya? Iya, zaman ini zaman main ini kan, pakai batu genteng gitu kan? Masih ada Jepang, masih ada Jepang. Belum ada deal. Ah, itu kan kalau misalnya ditaruh di air, itu memang karena ada unsur minyaknya. Anda akan lihat seperti kayak minyak warna-warni itu ya. Itu ada unsur minyaknya. Itu mujawarah. Ada perubahan. Dia satu tempat. Tapi secara keilmuan juga, secara fisika kan enggak ini. Enggak nyampur dia. Nah ini para ulama meninjau juga itu. Secara fisika juga enggak nyampur. Berarti ini mujawarah. Nah percampuran mujawarah itu beda dengan namanya mumazajah atau mukhalatah. Beda. Sehingga tidak bisa dihukumi sama. Ya. Syama' lilin tadi. Wahada huwa as-sahih. Ya, sebenarnya berarti wahada huwa sahih, berarti pendapat yang sebaliknya kalau mengatakan mujawarah itu juga menghilangkan tahuriyah, itulah pendapat yang dhaif gitu. Walaupun dalam ulama mazhab yang mengatakan dhaif. Berarti yang sahih adalah bahwasanya perubahan disebabkan mujawarah itu perubahan yang tidak menghilangkan suci dan mensucikannya air. Lebih-lebih Imam Al-Juwayni dalam Nihayatul Matlab mengatakan yang berpendapat bahwasanya mujawarah itu bisa menghilangkan kesucian, bisa menghilangkan tahuriyah air, itu adalah pendapat para ahli kalam. Ahli kalam. Ahli kalam berarti para filsafat dan semacamnya. Nah, jadi ini wahada huwa sahih, ini yang sahih. Yang lainnya lemah. Kenapa? Sebabnya ta'lilnya apa? Ya. Pencarian ilatnya ini. Pencarian ilatnya di mana? Lam di sini. Libaqa ismil ma. Disebabkan apa? Ta'lil ilatnya apa? Baqa ismil ma. Tetapnya nama air mutlak. Wala budda an yakuna al-waqi'u fil ma'i mimma yustaghna anhu kazza'farani wal jissi wa nahwihima. Wala budda, dan harus. La budda artinya kudu. Gimana kemarin? Harus kudu mesti wajib. Harus kudu mesti wajib. Dan harus an yakuna al-waqi' fil ma', benda yang waqi', waqi' artinya apa? Tersituskan, jatuh atau melebu atau masuk di air itu mimma yustaghna anhu, yaitu yang aslinya terpisah darinya. Yustaghna anhu, istighna'an itu yang bisa terlepas darinya. Bukan ya. Enggak mesti gitu juga, yaitu yang memang asalnya terpisah darinya. Iya, jadi bukan alami dari situnya. Bukan dari alami. Kalau misalnya nanti kita bisa bedakan maksudnya ini. Ketika ada contoh. Contoh az-za'faron. Za'faron itu kalau di Indonesia mungkin dinamakan tumbuhan kunyit dan semacamnya. kunyit. Kunyit yang warna kuning itu ya. Kunyit misalnya ketika antum tumbuk ya, atau diapain lah gitu. Kemudian masuk ke air. Masuk ke air, otomatis berubah enggak airnya? Tapi berubahnya ini mukhalathah atau mumazzajah? Sama aja itu. Berubahnya ini mukhalathah atau mujawarah? Hah? Gimana Pak? Mukhalathah atau mujawarah? Kayak mukhalathah. Sama kayak teh juga sebenarnya. Tapi kan aslinya aslinya dia, kalau misalnya antum kopi, jelas kopi itu udah jelas ada kopinya, apalagi bubuk gitu kan. Kemudian jadi berubah, apalagi coffee mix itu kan enggak bisa ada bubuknya, enggak kelihatan lagi ya, enggak tahu kemana bubuknya itu. Itu mukhalathah. Ya kan? Za'faron antum potek aja, tek, ya, atau berapa potong iris berapa, terus masukin. Bendanya za'faron masih ada dia bendanya, enggak hilang. Tapi membuat ada unsur kemudian mengubah, dan ini unsurnya ini menjadi mukhalathah dengannya. Dan za'faron ini aslinya emang dia tinggal di air enggak? Enggak. Enggak. Ini air yastaghni anhu. Yaitu air enggak butuh dengan ini. Maksudnya enggak ada di air ini. Berarti ada celupan atau semacamnya. Nah, yang seperti ini, perubahan seperti ini mukhalathah. Berarti berpengaruh enggak terhadap perubahan tahuriyah? Iya, berpengaruh. Seperti teh dan semacamnya. Air aslinya enggak butuh teh. Tapi amma idza kana taghayyuru, adapun jika perubahan tersebut bima la yastaghni al-ma'u anhu, dengan atau disebabkan apa yang air itu udah enggak bisa lagi terpisah dengannya, maksudnya sulit tanpa perencanaan manusia dengannya, seperti apa? Tin, tanah, debu, sulit. Hah? Ya enggak? Antum kalau misalnya di mamar atau di sungai, bisa gak antum nyari sungai yang gak bertanah? Lantai gitu gak? Ya got, waduh kalau got mah antum aja lah. Eh kok got kalau banjir gak apa-apa, kalau di sini mah bersih, suci menyucikan insya Allah. Kalau apa itu? Irigasi. Air yang biasa di sawah kan? Yeah. Gak ada sawah, gak ada tanahnya juga. Ya kan? Kalau air sawah gimana? Suci menyucikan gak? Tahur. Tahur. Kenapa? Tapi kan dia kan ada tanah. Karena kan misal kita jeblos ke air itu langsung seru itu apa? Banyak debu atau apa yang lumpurnya. Tapi lumpur itu sebut tin di sini, tin. Pakai to bukan pakai ca. Wal tini wa zaitun ini salah. Tin. Nah, apakah air yang terpengaruh dengan tanah lumpur ini, apakah dia disebabkan setelah kita jeblosin langsung mengangkatkan air tanahnya kemudian menjadi coklat airnya, apakah itu air tersebut hilang karakter tahuriyah yang disebabkan tin ini? Jawabnya ya enggak. Iya atau enggak? Hilang enggak? Boleh enggak kita pakai wudu? Oh, diam semua karena enggak pernah merasakan. Boleh enggak Pak? Gimana? Kalau di sini boleh. Boleh. Ya emang boleh. Memang dari situnya dan nggak bisa terpisahkan asalnya. Antum kalau misalnya antum korek terus sampai habis itu sawah sampai kerak bumi juga tetap aja tanahan. Nggak bisa. Dan memang itu alami tanpa ada perencanaan manusia. Ya, jadi kalau misalnya ini depan misalnya atau misalnya di desa antum ada mamar gitu, mamar tempat lewatnya air gitu. Walaupun segini doang gitu, kecil. Nah, tapi mamar tersebut kepengaruh warnanya dengan pengaruh tanah. Antum wudu dari situ boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena tanah ini la yastaghni anhu, enggak bisa terpisah darinya. Contoh lain. Anak tuhlub. Jinya tuhlub artinya apa Indonesianya? Yang hijau-hijau itu apa, Pak? Lumut. Nah, lumut bisa enggak berpengaruh terhadap air? Kadang bisa. Mewariskan warna hijau. Contoh lain misalnya antum punya rumah kosong, kemudian ada kolam di depan rumah, didiemin kolam itu. Itu namanya makis. Maknya makis yaitu tetap kemudian tergenang, kemudian di samping-sampingnya ada kolam. bahkan kemudian menjadi hijau warnanya. Nah, ini boleh tidak dipakai bersuci? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena air tersebut la yastagni anit tuhlub, enggak bisa terpisahkan dengan tuhlub, dia itu udah dengan sendirinya kayak gitu. Alami. Jadi enggak masalah. Ya, bisa dipahami di sini. Nah, contoh lain kalau misalnya antum ke tanah gambut yang kemarin terbakar itu banyak lahan gambut. Kadang kuning, kadang merah kayak teh, merah pekat dan bau. Air gambut kan akar-akar tanah dan semacamnya gitu. Itu airnya itu enggak najis, enggak. Dia bau gitu kan. Bau kan bau cucian busuk gitu. Tapi berasal dari akar-akar itu. Nah, warnanya merah, baunya pekat, bau banget. Ini sekarang dia tohur atau enggak airnya? Ya ini nanti kalau kita safar biar tahu nih. Karena kadang-kadang kalau safar misalnya ke Kalimantan, ke tanah-tanah gambut itu, antum buka keran, merah keranannya. Oh, antum kan, anak kena sihir, enggak mungkin. Ya. Merah banget. Merah, bukan merah kayak dah. Ya merah-merah banget kadang-kadang. Itu gimana tuh hukumnya tuh? Nanti antum bingung nih. Jangan sampai nanya-nanya ustaz dulu, SMS, WhatsApp, gak dijawab ustaz nih. Ustaznya nih pelit ilmu, itu enggak. Habis waktu sholat kan. Ini udah ada ilmunya. Kalau yang kayak gini, airnya coba kita lihat. Airnya karena apa, pengaruh apa di sini? Taghoyurnya disebabkan bima la yastagni anhul ma. Jadi air ini enggak bisa terlepas dari itu. Jadi tahur atau enggak? Tahur. Dia berubah enggak? Ada perubahan enggak? Ada taghoyur enggak? Ada. Nah, taghoyurnya itu bima khalatahu min at-tahirat enggak? Ya. Iya enggak? Mukhalatah bukan taghoyurnya. Mukhalatah. Bukan mumazajah. Mukhalatah. Baik. Tapi ada batasannya. Dia walaupun mukhalatah, tapi yang mukhalitnya itu adalah apa yang memang sudah enggak bisa dipisahkan dengan air. Nah, ini enggak masalah. Ya jadi nanti air gambut antum wudu aja enggak apa-apa, enggak masalah itu. Wan nurah ana enggak tahu nurah dan zirnih ana enggak tahu juga. Wa nahwiha dan apa itu semacam fi maqarril ma. Maqar artinya tempat diamnya air. Termasuk dalamnya kolam-kolam atau sumur. Ya. Tempatnya air diam atau bak mandi. Bak mandi atau enggak urus-urus. Kemudian sampai ada lumutnya. Masya Allah. Nah itu enggak masalah itu. Sampai ada lumutnya, sampai bahkan kodok masuk situ, ikan masuk situ. Masalah enggak di situ? Enggak masalah. Sekarang kok misal bau amis ikan? Masalah enggak buat air? Enggak masalah karena la yasghni anhu. Gitu. Enggak masalah ada ikan terus kok agak amis gitu airnya, enggak masalah. Karena memang di situ ikan tinggal. Daripada kita taruh di udara kan susah nanti. Mati kali kan ini. Nah, itu dah. Kemudian mamar. Mamar tempat lewatnya air, saluran air. Nah, sekarang misalnya kan keran, terus paralon bagian dalamnya itu berlumut. Nah ini la yastagni anhul ma, air tuh memang enggak bisa terpisah dari itu. Maka tidak masalah antum wudu dari keran itu. Atau towernya itu dalamnya tuh lumut doang isinya. Bahkan dijadiin kebun binatang ikan, taruh ikan, buaya sekalian taruh situ, enggak masalah itu. Masalah tapi masalahnya kalau buaya kita anggap najis kan? Ayo kita anggap haram, kotorannya najis. Nanti bercampur dengan najis ya. Kemudian wal muta, nah sekarang ada lagi wal mutaghayyiru. Wal mutaghayyiru atau muqtaghayyiru. Al mutaghayyiru bitul al mukth. Mutaghayyir berubah dengan sebab, bak di sini dengan sebab tul al mukth. Panjangnya diam. Maksudnya ayat tersebut tergenang terus, enggak ngalir-ngalir sampai bisa berubah dia. Ada kecunya misalnya. Jentik nyamuk. Apakah dia tahur? Dia di sini domir dia kembali ke air bukan ke jentik nyamuknya. Gimana? Tahur enggak? Ya. Tapi kan di sini kan betulil mukfi biwujud di jentik-jentik, enggak ada di sini. Tapi kalau itu tulil muks, tulil muks tanpa ada jidik-jidik lah, tulil muks, yaitu airnya tergenang selama setahun, terus ada perubahan bau gimana gitu, agak kecut atau gimana, tahur, taib. Tapi gimana kalau misalnya ada kecutnya, ada anak nyemuknya, gimana tuh? Gimana? Enggak apa-apa. Iya, layasani anhu kan? Iya, enggak apa-apa. Tapi kan kadang airnya bau. Iya enggak? Antum pernah tahu kan? Misalnya air antum taruh di kendi gini kan? Lama gitu sampai akhirnya nyamuk mengendap di situ, terus jutiknya banyak. Nah, itu tahur enggak secara hukum fikih ya, bukan secara perasaan. Kalau kesehatan ya takutnya. Tapi kalau misalnya untuk wudu enggak masalah kesehatan. Kayaknya enggak masalah. Kalau untuk minum itu yang kesehatannya ini. Ntar di dalam ini ya. Ntar keluar nyamuk doang gitu ya. Ah, gimana tuh? Tahur enggak? Tahur kan? Tahur. Untuk bersuci, kalau untuk minum bisa jadi haram ini karena berbahaya. Kenapa? Lil usri. Karena dua ilat nih. Yang pertama ilat usr. Jadi usr, kesulitan itu bisa menjadi ilat untuk mengubah atau untuk menentukan hukum fikih. Usr. Ya. Makanya dalam kaidah fikih adalah al-masyaqqah tajlibu taysir. Masyaqqah, kesulitan, usr itu bisa menghasilkan pemudahan, peringanan, rukhsah dan semacamnya. Usr. Karena kesulitan, dan yang kedua karena tetapnya nama air mutlak di dalamnya. Oke. Okay. Bisa Pak ini Pak ini baca. Atau bisa baca Pak? Coba ya. Bismillah. Wa yakfi fi taghayyuri ahadu awsafi ats-tsalatsati. At-ta'mu awil lawnu abir raihatu ala sahihi wa fi wajhi dha'ifin yustaratu ijtima'uha wala farqa baina at-taghayyuri al-mushahidi aw at-taghayyuri al-ma'nawi kama idza ihtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi ma'ul di sini ma' ya, di sini kama'il, boleh tak ma'ul wardi al munqati'i al ra'ihati wa ma'ul syajari wal ma'ul mustamal. Fa inna nuqaddiru an law kana al waqi'u bi ghairihi bima yudraku al waqi'u di ghairihi. Yughayyiruhu bima yudraku bil khiwasi bil hawasi wa yaslubuhu at-tahuriyatu. Nadanya wa yaslubuhu at-tahuriyata. Wayaslubuhu at-tahuriyata. Gimana? Wayaslubuhu at-tahuriyata. Gimana at-tahuriya di sini sebagai apa dia? Badal. Badal untuk dhamir. Baik, terusin aja. Fa inna nahkumu bisalbi at-tahuriyati hadzal ma'i alladhi waqa'a fihi min al-ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi wa illa fala yaslubuhu at-tahuriyata. Bismillah. Wa yakfi fi at-taghayyuri ahad al-awsaf ats-tsalatsah. Dan cukuplah dalam taghayyur itu ketika ada awsaf ketika ada salah satu dari awsaf ats-tsalatsah. Sekarang bentar, gini dulu. Tadi ada mujawarah, tadi ada mukhalatah dan ada mujawarah. Mukhalatah bisa salah satu dari ta'am, laun atau ra'iha baru berpengaruh terhadap ini terhadap air, status air.

Belum pernah. Enggak, coba kalau misalnya kapan-kapan antum enggak tahu nanti kalau enggak rasa. Nah, ini satu sifat aja, misalnya laun aja itu udah berubah menurut mazhab yang sahih. Adapun yang dhaif enggak? Harus tiga-tiganya. Nunggu dulu sampai kalau misalnya ini warna berubah, coba rasanya. Rasanya belum, masih biasa. Baunya biasa aja. Berarti ini tahur. Itu bagi yang dhaif. Dalam mazhab padahal, dalam mazhab. Oke. Wala farqa baina at-taghayyuri al-mushahadi aw at-taghayyuri al-ma'nawi. Tiada perbedaan antara perubahan yang tersaksikan, yaitu tersaksikan berarti terlihat, atau taghayyur bersifat ma'nawi. Kama idza ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi. Kama sebagaimana idza ikhtalata, jika air mutlak tersebut bercampur dengan air yang yuwafiqu fi sifatihi, yang sama sifatnya. Enggak terlihat, sama-sama, sama-sama putih, sama-sama jernih. Contoh kama'il wardi al-munqati'ir raiha. Air mawar. Air bunga lah. Air mawar. Air mawar putih banget. Biasanya buat kuburan-kuburan apa buat peziarah kubur itu. Harum dia. Dia enggak musyahad, musyahad enggak? Kelihatan enggak perbedaannya? Enggak kelihatan. Tapi dia bersifat ma'nawi, yaitu apa? Baunya. Al-munqati' ar-rahiyah. Munqati di sini enggak tahu maksudnya. Atau war di sini, yaitu mawarnya terpotong, maksudnya pisahan mawar yang ra'ihah. Atau gimana? Munqati di sini sifat untuk siapa nih? Allahu a'lam. Al-muhimlah kita tahu ma'ul war di sini air mawar. Wa ma'u syajar, dan air pohon. Masalah isi air pohon, ini air pohon apa nih? Ada enggak air pohon yang bisa mengubah air biasa? Air pohon di sini bukan maksudnya air yang di daun embun, bukan itu maksudnya. Kayak kayu manis. Perasan gitu ya? Tanaman kayu manis. Iya, iya. Tumbuhan gitu ya. Baunya. Tapi baunya kayak kayu putih juga. Iya. Masuk di situ, dia ma'nawi, dia enggak musyahad, enggak berubah, tapi baunya di sini. Kemudian al-ma' al-musta'mal. Nah, al-ma' al-musta'mal ini ma'nawi banget. Dia enggak kelihatan apa beda dengan air mutlak biasa, sama semuanya. Tetapi karena adanya di sini ikhtilat dari segi, kalau al-ma' al-musta'mal bukan ikhtilat dengan air lainnya, tapi ikhtilat dengan adanya pemakaian. Pemakaian. Jadi dia ma' musta'mal. Jadi ma' musta'mal di sini tahir ghair mutahhir di sini ya. Fa inna nuqaddiru an law kana al-waqi'u yughayyiruhu bima yudraku bil hawasi wa yaslubuhu at-tahuriyah fa inna nahkumu bi salbi tahuriyati hadzal ma'i alladhi waqa'a fihi min al-ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi wa illa fala yaslubuhu at-tahuriyah. Apa coba? Maunya apa ini? Sesungguhnya kami, kita mentakdirkan, nah itu mengukur, seandainya, law, seandainya, karena al-waqi'u yughayyiru, seandainya al-waqi', yaitu benda yang terjatuh di air, itu yughayyiruhu, mengubah air tersebut, dengan sebab, apa yang yudraku bil hawas, dengan sebab yang terlihat dengan panca indera, dan menghilangkan karakter tahuriyah, fa inna nahkum bisalbi tahuriyah, sungguhnya Anda juga bingung ini dengan Ibrahim, fa sesungguhnya kami juga menghukumi salbi tahuriyati hadzal ma, hilangnya sisi tahuriyah air ini, air yang waqa'a fihi, terjatuh padanya apa yang merupakan cairan yang sesuai dengan sifatnya. Paham Mas Ari? Maksudnya gini, kita mengukur gini, kita mengukur dengan takdir. Kalau ada air kolam ya, atau air biasa tadi, air segelas atau sepeci ini air ya, ada air segini, kemudian ada waqi', waqi' itu benda yang terjatuh padanya. Waqi' di sini misalnya tadi air apa? Kayu manis. Ya, gitu bisa berubah ya? Nah, sunat gitu kan? Baik. Sekarang air tersebut berubah rasanya disebabkan perubahan tadi, disebabkan benda tadi. Namun perubahan tersebut sifatnya muafik gak dengan ininya, dengan yang membuat berubah? Sifatnya muafik, yaitu apa? Sama air, kelihatannya air biasa. Karena sifat yang merubahnya itu sifat yang muafik. Tapi ketika dirasakan, oh udah beda. Nah, kita meninjau perubahan rasa itu sama dengan perubahan warna. Perubahan rasa ini bedanya, perubahan warna itu berarti karakternya ada perbedaan kan. Kerasa, kelihatan, jelas. Ya kan? Yudrok, kelihatan, jelas. Dan perubahan rasa itu enggak kelihatan dari segi apanya, dari segi panca indera mata kita. Karena zatnya itu muafiq, sesuai. Misal di sini ada air manisan. Air manisan kan? Manis gitu kan? Itu tahir mutahir enggak? Tahur enggak? Air manisan. Tahu air manisan, Pak? Air manisan. Ditambah dengan manis-manisan itu. Tapi Pak masih putih airnya. Antum minum manis banget. Tahur enggak? Enggak tahur. Berarti dia secara sifat musyahadah, sifat yang terlihat, dia sama yuafiq dengan mak mutlak enggak? Sama dengan mak mutlak. Baik. Ini contohnya, ini ada air manisan. Ini air mutlak. Dua-duanya enggak ada perbedaan dari segi musyahadah, sama aja. Tapi kemudian kita wakilkan, kita jatuhkan air air manisan ini ke air mutlak. Ada perubahan? Enggak ada perubahan. Nah, kemudian yang berubah apa? Rasanya. Kita bilang di sini bahwasanya rasa, walaupun zatnya itu kelihatan sama, tapi rasanya udah beda, itu sama dengan air mutlak yang dicampuri dengan zat yang berbeda. Sama dengan misalnya tadi kena cat, berubah, itu sama, hukumnya sama. Faham gak di sini? Kacau ya. Jam berapa sih? Ini jam 7. Ya udah, wa illa fala yaslubuhu at-tahuriyya. Kalau misalnya enggak, maka enggak menegatifkan tahuriyahnya. Intinya begitu. Intinya sebenarnya antum ketika udah ta'am laun ra'iyah udah selesai. Ya, salah satu dari sifatnya itu. Ini sebenarnya untuk membantah qaul dhaif gitu loh. Ini yang tadi ribet-ribet gini untuk membantah qaul dhaif. Untuk menegakkan hujjah dan untuk membela qaul sahih gitu loh. Ya, jadi ya, sebenarnya mudah. Karena udah ada ijma' kesepakatan ulama, ta'am laun dan ra'iha itu bisa berpengaruh. Baik, dah itu ya. Gitu aja dulu, insyaallah kita lanjutkan walau taghayyara al-ma'u bi turab, insyaallah pada pekan depan. Ada kenapa? Ya tenang aja. Enggak apa-apa ya, pusing-pusing di awal pagi enggak apa-apa. Ijunya gitu-gitu dah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.